Buah jeruk tidak akan pernah membusuk sebelum dipetik dari pohonnya. Ya ampun, podo wae kuwi. Jumlah kuning telur yang ditemukan dalam telur ayam yang paling banyak adalah 9. Wah, telur ceplok 1. Mau tahu? Mau tahu? Mau.